Oke, selamat pagi kepada pendengar setia program Through the Bible dimanapun Anda berada. Sekarang kita kembali lagi siaran langsung, ya, yaitu pembahasan dimulai dari surat Efesus pasal 1. Setelah libur agak panjang, sekarang kita kembali ke pembahasan kita Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, sebelumnya membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu, agar di dalam mempelajari firman-Mu Tuhan, akal budi kami sungguh dituntun. Akal budi kami diberkati Tuhan, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran-Mu dengan sebaik-baiknya. Biarlah setiap pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan pimpinlah semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin, akan membahas mulai dari surat Efesus. Nah, sekarang kita akan lihat background atau introductory dari surat Efesus terlebih dahulu, ya. Pertama-tama kita lihat Efesus adalah lokasinya terletak di Asia Kecil, dan sekarang wilayahnya adalah Turki, ya. Jadi Efesus ini terletak di pantai dari benua Asia sebelum ke Eropa, ya. Jadi itu wilayah Efesus. Dan Efesus pada masa itu adalah kota yang sangat strategis, sangat hebat, sangat besar. Rasul Paulus sempat sangat lama di sana, mendirikan sekolah teologi di ruang kuliah Tiranus di kota Efesus. Sehingga melalui mahasiswa sekolah teologi pertama itu, ya, orang-orang di Asia Kecil semuanya mendengarkan Injil, ya. Jadi Injil disebarkan dengan baik di sana. Nah, kemudian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Efesus ini ada beberapa manuskrip, ya. Beberapa manuskrip itu ternyata tidak ada kata Efesus di situ, ya, blank gitu, ya. Nah, banyak orang mempertanyakan mengapa itu terjadi? Dan jawabannya kelihatannya ini adalah surat sirkulasi, ya. Jadi surat sirkulasi. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, bukan tujuan spesifik untuk jemaat di Efesus, tetapi untuk banyak jemaat di lembah di sana, ya, di daerah Asia Kecil itu. Dan oleh sebab itulah surat ini kelihatannya dibawa oleh seorang di sini namanya apa Tikikus, ya, dibawa dia dan dia diantar dan disuruh dibacakan di berbagai jemaat, begitu, di berbagai jemaat. Ya, jelas kopi aslinya kemudian ditaruh di Efesus sebagai ibu kota wilayah itu, dan lagi pula mungkin pusat pelayanan atau gereja yang terbesar di situ ada di kota Efesus. Nah, oleh sebab itu ada juga dituliskan supaya surat Kolose itu dibacakan juga di Efesus dan di mana-mana. Jadi ada tiga surat, bahkan empat ini ditulis sekaligus punya, ya, dari tempat yang sama, yaitu Efesus, ya, Kolose, Filipi, dan ini Filemon, ya, Filemon. Jadi ada empat surat kelihatannya yang ditulis dalam waktu yang kurang lebih atau bersamaan yang dikirim ke wilayah di sana. Filemon adalah seorang yang bertempat tinggal di Kolose, ya, yang mempunyai seorang budak yang bernama Onesimus yang sudah melarikan diri dan bertemu dengan Paulus, sehingga Paulus memenangkan dia dan mengirimnya kembali kepada tuannya sebagai saudara seimannya, bukan sebagai budak lagi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya, kalau surat Efesus ini ditulis, ditujukan bukan kepada jemaat Efesus saja, tetapi kepada grup jemaat di situ, maka yang berikutnya kita perlu mengetahui sebenarnya ini ditulis dari mana. Nah, surat-surat ini terkenal dengan sebutan ini surat-surat dari penjara. Jadi surat yang ditulis ketika Rasul Paulus sedang dipenjarakan. Kalau kita telusuri kisah para rasul, ya, maka kita tahu Paulus dipenjarakan di Filipi sebentar, ya. Nah, itu tidak mungkin ditulis di situ karena hanya sebentar saja, ya. Kemudian mereka dilepaskan oleh malaikat dan pergi ke rumah kepala penjara itu. Jadi tidak ditulis di situ, ya. Kemudian apakah ada kemungkinan ditulis dari Kaisarea, di mana Paulus sempat ditahan 2 tahun di situ, Kaisarea, dari Yerusalem dibawa ke Kaisarea, cukup lama dia ditahan di sana. Nah, tetapi ya, walaupun ada kemungkinan itu ditulis di situ, namun dilihat dari isinya, terutama dari Filipi dan Kolose yang surat yang ditulis kurang lebih bersamaan, itu tidak, ya, tidak di situ. Dan kelihatannya yang paling mungkin, ya, dari semua kemungkinan itu adalah surat penjara ini ditulis oleh Rasul Paulus setelah Rasul Paulus di Roma, karena ada menyinggung pengawal yang mengawal dia terus, ya. Nah, jadi Rasul Paulus waktu itu ditahan sebagai tahanan Roma dan ada pengawal yang mengawalnya terus begitu. Jadi ada banyak faktor yang menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Roma, ya. Misalnya menyinggung soal ini istana, ya, istana kaisar, ya, ada menyinggung itu. Dan seperti ini di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, ya, jadi itu ada lebih jelas di situ lagi, ya, menyinggung soal Roma sebagai tempat Rasul Paulus sedang ditahan. Jadi perjalanannya ke Roma, ya, Kolose pasal 4 di situ ada banyak keterangan, ya, mengenai itu. Nah, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa surat Efesus ini dan surat Kolose, Filipi, ya, dan Filemon, ya, itu ditulis dari Roma ketika Paulus sebagai tahanan yang kalau di dalam Kisah Para Rasul itu di pasal terakhirnya menunjukkan itu. Nah, lalu kalau begitu mengenai waktu penulisan. Nah, kalau sudah tahu tempat penulisan, maka akan lebih gampang untuk memastikan tahun penulisan. Nah, Rasul Paulus sampai di kota Roma sebagai tahanan itu dilacak waktunya itu adalah sekitar AD 54 waktu itu, ya, sekitar AD 54 sampai 57. Nah, jadi surat Efesus ini ditulis sekitar, ya, sekitar tahun itulah, ya, yaitu bisa jadi, ya, lebih belakang dari itu, ya, lebih belakang dari itu, yaitu setelah suatu waktu begitu, artinya tidak segera, setelah mendapatkan input atau mendapatkan banyak masukan tentang keadaan jemaat di sekitar Efesus di sana, Rasul Paulus menulis, dan ya bisa mendekati sekitar tahun 60-an, ya, sekitar tahun 60-an itu surat Efesus ini ditulis. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi sekilas latar belakang atau introduksi dari surat Efesus ini.

berikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya. Oke. Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini pendahulu dari surat ini, ayat 1 dan 2 adalah salam sebagaimana biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dari Paulus katanya, dan dia menyebut namanya dengan jelas, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi dia adalah utusan Yesus Kristus. Rasul itu utusan, ya. Utusan Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi bukan oleh kehendak dia sendiri dan bukan oleh kehendak siapa-siapa, tapi oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus, nah, yang surat yang dibacakan di Efesus tentu dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Dan patut juga memang karena Efesus adalah ibu kota di situ, sehingga surat ini yang asli disimpan di Efesus, dan mereka silakan mengkopi yang lain dengan tidak mencantumkan Efesus di dalamnya. Nah, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah khas salam dari Rasul Paulus. Dia senantiasa ya menyebut Tritunggal, ya, Tritunggal Allah di dalamnya. Seringkali ya itu terjadi demikian. Nah, kita lihat ya. Oke, minum dulu. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dia katakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kita menerima berkat rohani. Salah satu yang paling besar adalah keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Ingat, ini kata yang dalam Kristus, ya, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kita menerima karunia berkat rohani itu di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus nggak ada dapat apa-apa. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita menerima berkat rohani yang di dalam sorga. Nah, ayat 4 katanya, sebab di dalam Dia, sekali lagi, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ingat ya, kita dipilih kalau kita di dalam Kristus. Jadi begini, Allah telah memilih Kristus dari kekekalan, ya, dalam kekekalan Allah telah memilih Kristus sebagai juru selamat, dan dia ditentukan, dia ditetapkan untuk datang dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi Allah telah menetapkan itu. Nah, kemudian Injil diberitakan, dan barang siapa yang masuk ke dalam Kristus, maka dia adalah orang yang terpilih. Dia adalah orang yang terpilih, orang yang terpilih di dalam Kristus. Jadi maksudnya begini ya, ini bukan seperti yang Calvinis tafsirkan ya, yang Calvinis tafsirkan itu salah besar itu ya. Dia menafsirkan predestinasi bahwa Tuhan sudah memilih sejumlah orang masuk surga, sejumlah orang masuk neraka sejak kekal dalam satu dekritnya semua beres gitu ya. Oh, itu tidak benar ya. Itu teologia yang dimunculkan oleh musuh untuk menangkal ini laju pemberitaan Injil ya. Sebab apa? Anda bisa bayangkan kalau di Papua Tuhan sudah menetapkan berapa orang masuk surga, berapa orang masuk neraka sejak kekekalan dalam sebuah dekrit gitu. Maka ya, kalau kita rajin-rajin pergi beritakan Injil ke Papua juga tidak akan menambah jumlah orang Papua masuk surga lagi. Dan kita malas enggak beritakan Injil juga tidak akan mengurangi orang Papua masuk surga lagi gitu. Nah, itu akan menyebabkan orang berpikir ya kalau gitu enggak usah saja gitu. Ingat ya, gereja-gereja di Inggris pernah dilipat diliputi oleh konsep Calvinis, sehingga ketika William Carey ingin menjadi misioneri, ingin pergi memberitakan Injil ke India, orang-orang, ya pemimpin-pemimpin gereja di Inggris yang pikiran mereka dipengaruhi oleh konsep Calvinis amat sangat itu, melarang dia pergi malah. Dan berkata, young man katanya, ya anak muda katanya, kalau Tuhan mau menyelamatkan orang India, dia bisa selamatkan tanpa melalui kamu katanya. Wah, untung William Carey nggak dengarkan ya, mereka, sehingga dia tetap pergi dan kemudian Injil diberitakan di India dan orang India banyak diselamatkan. Ya, hari ini kita tahu pemberitaan Injil itu penting, karena di dalam Roma pasal 10 Rasul Paulus sudah berkata demikian, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya katanya? Lalu bagaimanakah mereka bisa percaya jikalau mereka tidak mendengar katanya? Dan bagaimanakah mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang pergi memberitakan? Nah, di dalam Roma pasal 10 Rasul Paulus sudah ngomong demikian ini. Itu tidak mungkin itu predestinasi bahwa Tuhan sudah menetapkan orang masuk surga, masuk neraka di dalam kekekalan sudah fix begitu. Itu tidak mungkin ya. Nah, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Nats ini. Ya, bahwa Allah telah memilih Yesus Kristus, dan barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya masuk ke dalamnya, nah Anda ada di dalam pemilihan itu. Jadi bukan memilih orang percaya satu-satu, tapi Allah memilih Kristus. Allah memilih Kristus sebagai pokok keselamatan, dan barang siapa yang mendengarkan Injil dan bertobat serta percaya kepada Injil itu, berarti dia masuk di dalam Kristus, berarti dia ada di dalam pemilihan Kristus itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, coba lihat. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Ya, sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih Kristus. Dan barang siapa yang masuk di dalam Kristus, dia masuk dalam pilihan gitu, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, ini Yesus Kristus tidak pernah dilepaskan, oleh Yesus Kristus ya, untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Jadi sungguh ya, katanya kita menentukan kita di dalam oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya. Ya, barang siapa yang menerima Yesus Kristus, Yesus akan menjadi anak-Nya. Itu dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Yaitu jikalau kita menyambut Yesus Kristus. Di sini dikatakan dimenentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya. Cara menafsirkan Alkitab yang benar adalah bahwa Alkitab itu ayat satu dengan yang lain itu saling mendukung satu dengan yang lain ya. Dia tidak bertentangan. Itu yang kita harus lihat. Jadi kita harus mengumpulkan ayat-ayat, dan kita tahu bahwa ayat-ayat Alkitab tidak saling bertentangan. Jangan menyimpulkan menyebabkan ayat satu bertentangan dengan yang lain. Ya, kalau di dalam Roma dikatakan bahwa orang tidak mungkin bisa percaya kalau dia tidak mendengar, berarti dibutuhkan orang yang pergi memberitakan Injil supaya orang mendengar dan kemudian percaya gitu. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat katakan ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jadi bagaimanakah kita menjadi anak-anak Allah? Yaitu melalui menerima Yesus Kristus. Ya, melalui menerima Yesus. Di sini di dalam Efesus memakai cara atau kalimat lainnya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi bukan karena paksaan, kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia ya, kasih karunia-Nya yang amat besar, yang mulia ya, yang dikaruniakan-Nya kepada kita dalam Dia. Dalam siapa? Dalam Yesus Kristus yang dikasihi-Nya ya, dalam Yesus Kristus. Nah, sebab Ya, ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Ya, di dalam Dia, sekali lagi, selalu di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang di luar Yesus Kristus, engkau binasa. Tetapi jikalau engkau di dalam Yesus Kristus, engkau aman. Engkau di dalam lingkup proteksi. Engkau di dalam lingkup penebusan. Karena engkau di dalam Yesus Kristus. Ya. Bagaimana cara supaya di dalam Yesus Kristus? Bertobat dan percaya kepada-Nya. Nah, sebab katanya di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, ya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, ya. Oh, sungguh indah, ya. Di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Nah, darah-Nya menebus kita. Ini bagaimana itu cara darah menebus kita? Darah-Nya menebus kita. Di ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semulanya oleh Yesus Kristus. Kata dari semulanya itu tidak ada di dalam bahasa aslinya. Nah, kita lihat, ya, mestinya ini dalam kasih Ia telah menentukan kita oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi kita ditentukan dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Kemudian di ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Jadi kita beroleh penebusan dalam darah Yesus Kristus. Bagaimana cara memperolehnya? Yaitu dengan mengaku diri kita orang berdosa dan kemudian mengaminkan penyaliban Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai kematian diri kita. Kitalah yang seharusnya dimatikan di sana, kitalah yang berdosa, kitalah yang seharusnya menerima penghukuman, tetapi Dia menggantikan kita. Kita mengaminkan ini, maka itu penebusan terjadi pada diri kita, yaitu pengampunan dosa katanya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kalau kita berbuat demikian, maka di hadapan Allah Bapa, dosa kita dihitung telah dijatuhi hukuman, ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka terjadilah pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ya, kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dilimpahkan kepada kita, ya, dalam segala hikmat, bukan secara membabi buta, bukan secara feeling-feelingan saja, tetapi dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi harus dapat dijelaskan. Sesuatu yang bersifat pengertian itu adalah bisa dijelaskan punya, explainable, ya. Jadi bisa dijelaskan punya gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ayat 9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Wah, ini panjang sekali kalimatnya. Ayat 9 dan 10 ini satu kalimat, ya. Lihat katanya, Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya, yaitu rahasia kehendak-Nya supaya segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, itu dipersatukan di dalam Kristus yang sebagai kepala. Sebagai kepala, ya, di dalam Kristus sebagai kepala, semuanya itu dibind jadi satu, ya, jadi satu katanya, di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala. Kalau Yesus Kristus yang ada kepala, lalu badannya mana, tubuhnya mana? Nah, di sini sudah ada terinsert di dalamnya, yaitu jemaat lokal. Makanya tadi saya katakan di bagian awal, surat Efesus ini adalah surat yang sangat-sangat menekankan tentang jemaat lokal. Jemaat lokal yang adalah tubuh Yesus Kristus. Nah, segala sesuatu diikat, segala sesuatu dipersatukan di dalam Yesus Kristus yang sebagai kepala, ya, yang sebagai kepala. Nah, kita lihat, aku katakan, ayat 11 dikatakannya demikian, di dalam Kristus, ulang-ulang di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi, inti dari surat Efesus ini adalah kita harus ada di dalam Kristus. Ya, kalau di luar Kristus, ya, kamu tidak ada bagian. tidak ada bagian. Nah, bagaimana supaya kita ada di dalam Kristus? Yaitu melalui bertobat dan percaya kepadanya. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang terpilih, karena Allah memilih Kristus. Ya, Allah telah memilih Kristus sejak di dalam kekekalan, menentukan bahwa dialah, di dalam dialah segala sesuatu yang masuk di dalam dia itu akan ada di dalam kasih karunia Allah. Jadi di sini dikatakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya. Menurut keputusan kehendaknya. Jadi menetapkan kita yang di dalam Kristus, ya, kita akan mendapatkan bagian, ya, di dalam Kristus. Supaya, katanya, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ayat 12, ya, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ya, bukan hanya Rasul Paulus saja, tetapi siapa saja yang menaruh pengharapan pada Kristus, ya, menaruh harapan pada Kristus, artinya begini, menaruh harapan itu artinya percaya kepadanya, percaya bahwa di dalam Yesus Kristuslah kita berkenan kepada Allah, di dalam Yesus Kristuslah kita menjadi kudus, di dalam Yesus Kristuslah kita menjadi anak-anak Allah, di dalam Yesus Kristuslah kita mendapat bagian hidup yang kekal. Ya, jadi segalanya itu karena kita di dalam Yesus Kristus gitu. Nah, ayat yang ke-13 ini indah sekali, ya. Di dalam Dia kamu juga, katanya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Lihat, ya. Nah, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Kamu mendengar Injil, ya, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, ya, ketika kamu percaya. Nah, ketika kamu percaya. Jadi ada bagian dari manusia, ya, itu ketika kamu percaya, ya, ketika kamu percaya, kamu masuk dalam Yesus Kristus, ya. Jadi cara kita masuk dalam Yesus Kristus itu adalah melalui percaya kepadanya. Kalau saya tidak percaya kepada Yesus, saya tidak di dalam Yesus. Kalau saya percaya kepada Yesus, maka saya di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan apakah yang membuat saya percaya kepada Yesus Kristus? Berita Injil. Berita Injil yang saya dengar, dan kemudian saya percaya berita itu, maka saya masuk di dalam Yesus Kristus. Maka saya masuk dalam lingkup pemilihan. Maka saya masuk ke dalam program Allah yang mau menyatukan segala sesuatu, katanya, di dalam Dia. Saya masuk di situ. Nah, ketika kamu percaya, katanya, ketika kamu percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita mendengar Injil, kemudian kita menjadi percaya saat itu. Nah, pada saat kita percaya itulah kita masuk di dalam Yesus Kristus, kita menjadi orang yang di dalam Yesus Kristus, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maksudnya, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Lalu kita dimeteraikan dengan Roh, bukan Roh Kudusnya megang-megang meterai begitu, terus dikasih lem kemudian ditempelkan, bukan begitu tentu, ya. Yang dimaksudkan dimeteraikan dengan Roh Kudus itu artinya Roh Kudus membuat tanda kita ini milik Allah gitu. Membuat tanda kita ini milik Allah, ya. Jadi Roh Kudus menandain kita bahwa kita ini milik Allah, dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dia masuk ke dalam hati kita, dia tinggal di dalam hati kita. Apakah perlu ada merasa sesuatu begitu, seperti jarum masuk ke dalam hati kita sakit gitu, atau gelepar-gelepar begitu, apa perlu begitu, ya? Oh, enggak dikatakan begitu, ya. Sama sekali tidak dikatakan begitu. Nah, hanya dikatakan ketika kamu percaya, maka kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kita jadikan pegangan itu adalah ayat firman Tuhan. Bukan perasaan kita, bukan sesuatu yang dirasakan oleh tubuh kita, ya, oleh ini syaraf-syaraf di bawah kulit kita. Bukan, ya. Tetapi ayat Alkitab. Ayat Alkitablah yang menjadi pegangan kita. Itulah yang paling penting, ya. Oleh sebab itu, pendengar dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan, ya, ketika kamu percaya, maka kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, yang dijanjikannya itu. Dijanjikan di mana? Oh, dijanjikan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Coba kita lihat di Yehezkiel, ya. Yehezkiel 36, ya. Yehezkiel 36 ayat 26, ya. Di situ ada banyak bagian Alkitab Perjanjian Lama yang menjanjikan, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Nah, ini janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita. Dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke 28, 29, 30, di situ dijanjikan taruna-tarunamu akan berbicara. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Nah, Rasul Paulus menjanjikan, Rasul Paulus mengutip kitab Yoel bahwa janji yang di dalam kitab Yoel itu ditepatin atau digenapi oleh mereka pada hari Pentekosta. Nah, oleh sebab itulah maka, ya, kita lihat pada hari Pentekosta ketika terjadi baptisan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus itu pada hari Pentekosta di Yerusalem terjadi baptisan Roh Kudus. Nah, kita lihat seringkali ada disalah pengertian kan antara Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul, ya, pembaptisan Roh Kudus itu hanya terjadi 4 kali saja. Hanya terjadi 4 kali saja. Satu kali terjadi di Yerusalem, itu Kisah Rasul pasal 2. Satu kali terjadi di Samaria, itu Kisah Rasul pasal 8. Satu kali terjadi di Yudea, yaitu di rumah Cornelius, itu Kisah Rasul pasal 10, dan kemudian satu kali lagi terjadi di luar Yahudi, yaitu di kota Efesus, Kisah Rasul pasal 19, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah itu tidak ada lagi terjadi baptisan Roh Kudus, dan tidak ada satu pendeta pun di muka bumi ini yang berhak dan layak untuk membaptis orang dengan Roh Kudus, menumpangkan tangan dan lain sebagainya, ya. Ingat baik-baik itu durhaka itu. Roh Kudus itu Allah sendiri, pribadi Allah. Dan kita lihat di sini, ya, di dalam Alkitab hanya terjadi 4 kali saja. Satu kali di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2, sekali lagi. Satu kali di Samaria, Kisah Rasul pasal 8. Satu kali di rumahnya Cornelius, yaitu di ibu kota Judea, yaitu Kaisarea. Satu kali di luar Yahudi, di kota Efesus, ya, di kota Efesus, Kisah Rasul pasal 19. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya, ya, pembaptisan Roh Kudus ini adalah menandain tahapan pemberitaan Injil. Setelah Kisah Rasul pasal 2 di Yerusalem terjadi pembaptisan Roh Kudus, itu tidak pernah diulangi lagi. Ya, selanjutnya orang Yerusalem yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah langsung menerima Roh Kudus, ya, sudah langsung menerima Roh Kudus. Bulan depan orang percaya Tuhan lagi, mereka terima Roh Kudus, ya. Tahun depan mereka percaya Tuhan Yesus, mereka terima Roh Kudus, ya. Jadi tidak ada pengulangan lagi di situ. Dan di Samaria terjadi cuma satu kali juga. Besok-besoknya ada orang Samaria percaya Tuhan Yesus, langsung menerima Roh Kudus. Demikian juga di seluruh Yudea dan kemudian di luar Yahudi. Di luar Yahudi, ya, hari ini kita, barang siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah langsung menerima Roh Kudus. Jadi tidak benar yang di mana ada sejumlah pendeta yang ngesok begitu, ya, yang mau katanya membaptis orang dengan Roh Kudus segala macam. Oh, itu tidak benar itu, ya. Itu tidak boleh terjadi. Yohanes Pembaptis saja tidak mempunyai wewenang. Dia berkata bahwa aku tidak layak membaptis kalian dengan Roh Kudus. Aku hanya membaptis kalian dengan itu ke dalam air saja, katanya. Begitu. Nah, itulah sebabnya kita perlu hati-hati, jangan sampai terpleset, ya. Di ayat 13, dengan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan, ya, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus diberikan tinggal di dalam hati kita adalah sebagai tanda milik Allah, dan dia merupakan jaminan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah karena Roh Anaknya tinggal di dalam kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya itu kapan? Yaitu pada waktu Tuhan Yesus Yesus datang, tubuh kita dirubah, dan kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan, dan kita akan naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana, dan kita mendapatkan keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, ini sementara kita menantikan, kepenuhan, sementara kita menantikan akan mendapat keseluruhan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ya kita tetap harus bertekun, di dalam iman, masih bisa berubah pikiran nggak? Oh ya, masih bisa. Ya, masih bisa. Selagi kita masih tinggal di dalam tubuh, akal sehat kita berjalan, kita masih bisa berubah pikiran. Ya, jangan lengah gitu ya. Mungkin ya ada penyesatan, ada berbagai hal ya yang kita bisa hadapi yang bisa menyebabkan seseorang bisa mungkin berubah pikiran ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya tidak menyebutnya kehilangan keselamatan ya. Saya menyebutnya ini adalah orang berubah pikiran ya. Karena kehilangan keselamatan itu adalah konyol gitu. Sepertinya kalau namanya kehilangan itu barangnya saya masih sangat mau, sehingga saya kehilangan jadi saya mencarinya kemana-mana gitu. Sementara itu tidak demikian ya. Kalau orang berubah pikiran, ya dia memang tidak mencari itu lagi gitu. Dia berubah pikiran gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kemudian kita lihat dari ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, katanya ya. Jadi ini, setelah aku mendengar tentang imanmu, tentu kabar yang baik sekali dari Efesus ya. Imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda berkumpul di jemaat mana? Anda berkumpul di jemaat mana? Apakah imanmu di dalam Kristus dan kasihmu terhadap semua orang, apakah itu harum? Apakah itu patut dipuji gitu ya. Marilah kita berjemaat dengan baik, berjemaat ya dengan sungguh-sungguh, menjadi jemaat yang dipuji ya, menjadi jemaat yang positif gitu. Tentu jemaat demikian harus ya, jemaat demikian itu harus ya sungguh-sungguh doktrinnya harus benar ya, motivasinya harus benar, dan moralnya harus tinggi ya. Ada tiga hal yang saya sering kali serukan kepada orang Kristen zaman sekarang ini adalah perhatikan tiga hal ini: motivasi yang murni, tulus ya, tanpa ada ini didorong, dimotivasi oleh hal-hal yang bersifat materi, jasmani dan duniawi ya. Perhatikan ini tiga hal ini ya, materi, jasmani, duniawi ya. Ini harus disingkirkan dari motivasi orang datang kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah moral yang tinggi. Pengajaran yang benar selalu diikuti dengan moral yang tinggi ya. Nah, moral yang tinggi, kalau Anda lihat satu gereja, satu kelompok orang Kristen tidak menjunjung tinggi moral ya, maka tandainlah, awaslah ya. Jangan ini ya, jangan terlibat di dalamnya. Ada banyak orang Kristen yang mereka setiap kali berdoa, mari kita sehati, pegang tangan katanya. Laki perempuan pegang tangan, tangannya diremes-remes gitu. Wah, ya itu bisa gawat itu ya. Oh, itu tidak boleh. Sehati itu tidak usah pegang tangan ya. Sehati itu tidak usah pegangan tangan. Sehati itu begini, satu orang yang berdoa, yang lain mendengarkan dengan baik, mengaminkan kata-kata yang didengar itu. Ah, itu sehati namanya ya. Tapi kalau ada 10 orang pegangan tangan ya, malah ngomongnya serentak, 10-nya sama-sama bicara serentak, itu bukan sehati namanya. Itu masing-masing hati, yang satu itu cuma tangannya saja gitu, yang satu gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Oke, Anda tidak usah terima mentah-mentah apa yang saya katakan. Anda pikirkan dengan sungguh-sungguh. Coba direnungkan, benar nggak apa yang saya ucapkan ini ya. Coba renungkan ya. Jadi sehati itu tidak usah pegangan tangan laki perempuan begitu ya. Itu tidak baik ya. Laki perempuan itu ada setrumnya plus dan min itu ya. Hati-hati ya. Moral yang tinggi, kemudian doktrin ya, doktrin yang benar, yang Alkitabiah. Yang benar dan Alkitabiah itu yang gimana? Yang benar dan Alkitabiah itu adalah yang ya, yang ada dasar ayat Alkitabnya dan kemudian tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada dasar ayatnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Ah, itulah yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentang imannya katanya, Rasul Paulus mengucapkan syukur itu hebat sekali. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, katanya. Oh, orang Efesus hebat sekali ya di sana jemaatnya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, kita hari ini harus selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat, supaya kita dapat memahami kebenaran firman-Nya dan wahyu. Nah, wahyu itu terbatas pada waktu itu. Wahyu terakhir turun sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 stop, tidak turun wahyu lagi gitu. Karena Alkitab ini sudah cukup satu-satunya firman Tuhan. Tuhan menghentikan wahyunya sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Nah, sekarang kita minta roh hikmat supaya kita mengerti wahyu yang sudah tertulis ini dengan baik ya. Wahyu ini ya, supaya kita bisa mengenal dia dengan benar gitu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ingat, pada waktu surat Efesus ini ditulis, ya pewahyuan belum berhenti gitu. Pewahyuan belum berhenti. Sehingga Rasul Paulus mengajar kepada jemaat supaya mereka meminta roh hikmat dan wahyu, katanya. Dan sekarang wahyu sudah berhenti. Dan kita hanya minta roh hikmat gitu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang ya. Mata hati kita terang, peka, dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar gitu. Matahari-Mu terang, katanya ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Nya, supaya kita mengerti pengharapan di dalam Yesus Kristus gitu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus ya. Betapa kemuliaan yang sebenarnya melampaui segala-galanya, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga. Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan dari orang mati dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Yesus Kristus namanya di atas segala-galanya. Dia adalah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kemudian menghakimi dunia ini. Dia juru selamat dunia, dia hakim dunia, dia raja, dan semuanya dia adalah pribadi Allah yang kedua. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa ya. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dia namanya bukan berkuasa di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus sendiri berkata loh di dalam Injil Matius pasal 28, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku ya, ada di dalam tangan-Nya, yaitu kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi yang berkuasa di sorga dan yang berkuasa di bumi itu adalah Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Nah, kemudian di ayat yang ke-22 katanya, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Tapi Yesus Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala, jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Yesus Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Ya, jemaat adalah tubuhnya. Tentu ini tubuh rohani maksudnya. Jemaat lokal adalah tubuhnya, ya, tubuhnya. Jadi jemaat lokal Grafe di Jakarta Sunter ini tubuh Kristus ya. Ini artinya begini, satu institusi yang mewakili Kristus ada di Sunter di sini. Tubuh Kristus yang mewakili Kristus di Sunter ini. Nah, tubuh Kristus di Pontianak itu yang mewakili Kristus di Pontianak. Tubuh Kristus di Bandung itu yang mewakili Kristus di Bandung. Tentu tubuh rohani maksudnya, ya. Jadi di sini dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, kepenuhan. Jadi secara rohani ya penuh, kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus ya, Roh Kudus memenuhi dia, memenuhi ya kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu dalam jemaat, maksudnya memenuhi semua dan segala sesuatu dalam jemaat. Ini bukan panteisme lalu Allah ada di dalam semua adalah Allah, bukan ya. Tetapi ini artinya Kristus yang memenuhi seluruh jemaat, karena jemaat adalah tubuhnya, jemaat lokal ini. Ini bukan jemaat universal. Di sini menunjuk kepada jemaat lokal di Efesus ya, jemaat lokal. Jemaat yang adalah kepenuhan Yesus Kristus di dalamnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah jemaat Anda adalah jemaat Yesus Kristus yang penuh dengan Yesus Kristus di dalamnya, ada kepenuhan Yesus Kristus di dalamnya, sehingga segala sesuatu ya, segala sesuatu dilakukan sesuai dengan keinginan Yesus Kristus, dan kekudusan jemaat itu harus dijaga karena jemaat adalah tubuh Yesus Kristus. Jadi jemaat yang kudus dan yang lokal, bukan yang am ya, tapi yang lokal gitu, yang lokal, bukan yang Katolik ya. Karena am itu sama dengan Katolik, am itu sama dengan universal. Kalau dalam bahasa Inggris itu pengakuan itu disebut I believe in the Holy and Catholic Church katanya ya. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa kata am itu sama dengan Katolik, sama dengan universal ya. Saya tidak mengakui percaya gereja yang kudus dan am. Saya percaya gereja yang kudus dan yang lokal ya, yang lokal. Jadi bukan yang bersifat seluruh universal gitu. Nah, ada konsep, dua konsep tentang tubuh Kristus ini, yaitu tubuh Kristus itu adalah satu seluruh dunia. Satu ya, jadi seluruh orang Kristen ada di dalam tubuh Kristus seluruh dunia. Dan konsep yang kedua adalah tiap-tiap gereja lokal adalah tubuh Kristus. Jadi satu jemaat lokal itu tubuh Kristus. Nah, saya percaya yang kedua. Saya percaya yang kedua. Inilah yang benar ya. Jadi inilah, kalau anggota jemaatnya hidup kudus ya, semuanya ada pendisiplinan di dalamnya, inilah jemaat Tuhan yang kudus itu, jemaat Tuhan yang kudus yang dipenuhi oleh Yesus Kristus. Seluruh aspek jemaatnya dipenuhi oleh Yesus Kristus ya, jadi memenuhi semua dan segala sesuatu di dalam jemaat tentu maksudnya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, pertama Efesus pasal 1 ini, di dalam Efesus pasal 1 ini Rasul Paulus memasukkan ya sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimanakah sebuah jemaat itu terbentuk, yaitu melalui orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Dan ketika kita masuk ke dalam jemaat, kita masuk di dalam kita menjadi anggota jemaat, ketika kita bertobat dan kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ada di dalam Kristus ya, kita ada di dalam Kristus. Dan kalau kita ada di dalam Kristus, kita masuk ke dalam lingkup pemilihan Allah, karena Allah memilih Yesus Kristus di dalam kekekalan. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam Kristus, dia ada di dalam lingkup pemilihan. Itu yang dimaksudkan di ayat 4. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus, saatnya habis bagi kita harus stop di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, atas berkatmu bagi hidup kami, atas hikmat yang Tuhan berikan kepada kami untuk memahami kebenaranmu. Kami ucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.